Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadis yang ke-114, yang hadis yang ketiga dalam bab al-hasi ahlul isjiyat min al-khairi fi awakhiril umri. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, as-salisu an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi ila jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma qirli. Muttafaqun alaih. Yang ketiga, kata Nawawi rahimahullah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, tidaklah Rasulullah alaihi salatu wasalam melakukan satu salat setelah turun pada beliau firman Allah ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath, kecuali beliau membaca dalam salat tersebut, subhanaka rabbana wa bihamdika, maha suci engkau wahai Rabb kami, dan dengan memujimu, Allahumma qilli ya Allah ampunilah aku. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma qilli ya ta'awwalul Qur'an. Dalam satu riwayat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, darinya, dari Aisyah, adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu beliau memperbanyak membaca dalam rukuk dan sujud beliau bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma qirli ya ta'awwalul Qur'an, dalam rangka mengamalkan Al-Quran. Ketika turun, idza jaa nasrullahi wal fath, hingga firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Makna yata'awwalul Qur'an, maksud dari yata'awwalul Qur'an, ayya'malu ma'umira bihi fil Qur'an fi qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yaitu beliau mengamalkan apa yang beliau diperintah dengannya dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah ta'ala, maka sucikan Rabbmu dan pujilah Rabbmu dan mintalah ampun badannya. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam satu riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuksiru an yaqula qabla an yamuta subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyah, kuntu ya Rasulullah ma hadhihi al kalimatu allati araka ahdastaha taquluha. Qala ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Dan disebutkan dalam satu riwayat Imam Muslim adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam memperbanyak untuk membaca sebelum kematian beliau bacaan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada tambahan wa atubu ilaik. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud kata-kata yang aku melihat Anda sering mengucapkannya? Kenapa Anda sering membaca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, ju'ilat li alamatun fi ummati, dijadikan untukku adanya satu tanda pada umatku. Idza ra'aituha qultuha, maka jika aku melihat tanda tersebut, aku mengucapkannya, mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Idza jaa nasrullah wal fath, yaitu ketika telah turun firman Allah, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, hingga akhir surat. Wa fi riwayatin lahu kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yuksiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah araka tuksiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala ahbaroni rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha akthartu min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih faqad ra'aituha idza jaa nasrullah wal fath ay fathu makkah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam satu riwayat beliau juga adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam memperbanyak bacaan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aisyah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku melihat Anda banyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Rasulullah menjawab, Rabbku telah menghabarkan padaku bahwasanya aku akan melihat satu tanda pada umatku. Maka aku juga melihat tanda tersebut, aku akan memperbanyak bacaan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan sungguh aku telah melihat tanda itu, yaitu dengan turunnya ayat atau surat idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi maksud dengan kemenangan adalah fathu Makkah. Ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi alaihi salatu wasalam. Dan kamu akan melihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Maka sucikan Rabbmu, pujilah Rabbmu, mintalah ampun padanya. Sungguh dia zat yang maha menerima taubat. Maka intinya, dalam hadis-hadis ini disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam di akhir hayatnya beliau banyak membaca dalam rukuk dan sujudnya bacaan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli, yang di situ mengandung pensucian Allah dari segala sifat aib dan sifat kurang, karena Allah maha sempurna pada seluruh sifat-sifatnya. Dan beliau sanjung, beliau puji Rabbnya dengan sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat keagungan. Setelah itu beliau mohon ampun pada Rabbnya, Allahumma gfirli. Dan juga watubu ilaih, aku bertobat padanya. Karena Allah yang dat yang at-tawwabur rahim, maha penerima taubat, maha penyayang. Beliau memperbanyak doa ini dalam rukuk maupun dalam sujud beliau setelah turun firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Allah telah menjadikan ayat ini sebagai tanda bagi beliau bahwasanya Allah akan berikan kemenangan pada kaum muslimin terhadap kota Makkah. Dan bahwasanya pertolongan Allah akan datang. Maka beliau membaca doa ini. Ini juga sebagai tanda dekatnya ajal beliau. Maka dalam hadis ini terdapat himbauan agar kita memperbanyak istighfar, terutama ketika seorang sudah diberi oleh Allah umur yang panjang itu, maka dia sangat dihimbau untuk memperbanyak istighfar, terlebih ketika seorang merasa ajalnya sudah dekat, maka dia dituntunkan, dihimbau untuk memperbanyak istighfar. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam diperintahkan Rabb-nya untuk mensucikan dan memuji Rabb-nya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bacaan tasbih di sini diperintahkan untuk dibarengi dengan bacaan tahmid, pujian kepada Allah. Kalau bacaan tasbih ini diiringi dengan bacaan tahmid, maka akan terrealisasi kesempurnaan. Karena sifat sempurna enggak akan terwujud kecuali dengan dinafikannya berbagai macam sifat aib dan cela dan ditetapkannya sifat kesempurnaan. Di sini subhanallah berarti mensucikan Allah dari segala sifat aib, sifat yang jelek, sifat buruk, sifat tercela. Allah Maha suci dari itu semua. Kemudian ditetapkan Allah Maha terpuji. Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat yang mencapai puncak kemuliaan. Maka dinafikannya aib ini diambil dari firman-Nya atau dari firman Allah fasabbih dengan bacaan subhanaka. Karena tasbih artinya mensucikan Allah dari segala sifat kurang dan aib. Adapun ditetapkannya sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah diambil dari bacaan wa bihamdika, bihamdi rabbika, bacaan tahmid, alhamdulillah. Karena alhamdu, makna alhamdu itu adalah pujian. Yang diperuntukkan bagi zat yang maha terpuji dengan sifat-sifat yang sempurna. Karena alhamdu adalah pujian bagi Allah. Maka alhamdu itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Karena pujian yang diiringi dengan tadallul, perasaan rendah diri dan pengagungan terhadap zat yang dipuji. Ini bedanya dengan al-madh atau as-sana. Sama-sama artinya pujian. Tapi kalau alhamdu itu pujian secara khusus diberikan pada zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, diiringi dengan perasaan rendah diri kita dan perasaan mengagungkan yang kita puji. itu berarti sebuah ibadah, enggak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Beda dengan al-madah, sama-sama artinya pujian kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namun kalau al-madah itu enggak mesti pujian itu dibarengi dengan kecintaan, pengagungan dan perasaan rendah. Bahkan seorang itu kadang memuji tapi dalam dirinya ada kebencian pada yang dia puji. Misalnya seorang misalnya memuji negeri kafir, orang Yahudi hebat ya teknologinya, ya kan? Itu kan sebuah pujian kan. Tapi kan enggak mesti adanya pengagungan dan kecintaan pada yang kita puji. Bahkan kadang dalam keadaan seorang itu benci. Sehingga inilah bedanya al-madh dengan alhamdu. Maka digabungkannya antara tasbih dan tahmid ini berarti menyatukan penetapan sifat sempurna bagi Allah dan penafian sifat-sifat aib dan kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau diperintahkan untuk mohon ampun pada Rabb-nya, wastaghfirhu. Artinya istighfar itu talabul maghfirah. Memohon ampunan. Apa itu ampunan? Ampunan itu adalah tajawuz anidzambi wasatar. Diampuninya sebuah dosa dan ditutupnya sebuah dosa. Maka namanya maghfirah itu kalau menyatukan pengampunan sebuah dosa yang dibarengi dengan ditutupnya dosa tersebut oleh Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah dan yang maha menerima taubat. Tentu taubat yang akan diterima oleh Allah, taubat yang memenuhi syarat-syaratnya. Harus ikhlas karena Allah dalam taubat. Menyesali dosa-dosa yang dia lakukan. Dia harus melepaskan diri dari dosa itu seketika. Dia bertekan berazam untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kemudian taubat itu harus dilakukan di saat-saat atau di waktu-waktu yang masih diterima taubat. Apa waktu-waktu yang taubat masih diterima? Kalau nyawa belum sampai tenggorokan atau matahari belum terbit dari arah barat. Intinya hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran untuk kita itu menambah kebajikan di usia kita yang semakin bertambah. Dengan bertambahnya usia harus bertambah nilai amal ibadah, amal ketaatan kita, takwa dan iman kita kepada Allah. Jangan dengan bertambahnya usia bertambah kemaksiatan dan dosa seorang. Ini adalah sejelek-jelek umur. Karena sebaik-baik umur yang panjang dan banyak diisi dengan amal ketaatan. Sejelek-jelek umur orang yang dianugerahi oleh Allah umur yang panjang namun banyak dia gunakan dalam amal kemaksiatan. Waliyadu billah. Hadis yang berikutnya yang keempat dalam bab ini, Ar-Rabi qala An-Nawawi rahimahullah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Inna Allah azza wa jal taba al-wahya ala rasulillah sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam kubayla wafatihi hatta tufiya akhara makan al-wahyu. Mutafakun alih. Berkata al-imamun Nawawi rahimahullah, hadis yang keempat diriwayatkan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata sesungguhnya Allah Azza wa Jal menurunkan wahyu secara beruntun kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelang wafat beliau, hingga beliau diwafatkan dalam keadaan wahyu itu paling banyak turun kepada beliau. Muttafaqun alaih. Di sini dijelaskan Allah menurunkan wahyu secara berurutan pada Rasulullah sebelum beliau wafat. Dalam rangka untuk apa? Tentunya untuk menyempurnakan syariat ini, karena Rasulullah tidaklah diwafatkan oleh Allah kecuali agamanya itu ditinggalkan dalam keadaan sudah sempurna. Syariat ini sempurna, tidak butuh pada penambahan, tidak butuh pada pengurangan, sehingga tidak tersisa dari wahyu kecuali sudah disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya. Hingga Rasulullah wafat dalam keadaan syariat sudah sempurna. Maka hadis ini menjelaskan bahwasannya Rasulullah alaihi salatu wasalam meninggalkan umatnya dalam keadaan agama ini sudah sempurna, enggak butuh penambahan, enggak butuh pada pengurangan. Ini sebagai dalil akan tercelanya ahlul bid'ah. Ahli bid'ah yang tercela. Kenapa? Ahli bid'ah berarti dengan amal perbuatan mereka seakan-akan mereka memiliki keyakinan Rasulullah wafat agamanya belum sempurna, karena butuh ditambah-tambah syariat beliau atau butuh dikurangi. Sehingga ahlul bid'ah adalah munafiku hadil ummah, munafiknya umat ini. Karena dia berkeyakinan syariat itu belum sempurna, sehingga perlu menambah syariat baru. Menuduh Rasulullah alaihi salatu wasalam belum menyampaikan semua risalah yang disampaikan oleh Allah atau diamanahkan oleh Allah pada beliau. Ini sejelek-jelek prasangka terhadap Rasul alaihi salatu wasalam. Al-Khamisu, hadis yang kelima yang terakhir dalam bab ini. Qala an-Nawawi rahimahullah al-Khamisu an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, rawahu Muslimun. Berkata An-Nawawi rahimahullah yang kelima, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, masing-masing hamba nanti akan dibangkitkan oleh Allah di atas amalan yang dia itu mati atasnya. Rawahu Muslimun. Maka setiap insan, setiap orang nanti akan mati di atas amal yang menjadi kebiasaannya. Seorang yang terbiasa beramal saleh dengan penuh keikhlasan sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia akan mati di atas amal ketaatan tersebut. Seorang yang kehidupannya diisi dengan amal-amal kemaksiatan, tentu dia juga akan mati di atas apa yang menjadi kebiasaannya. Karena seorang akan ditutup ajalnya oleh Allah di atas amal yang menjadi kebiasaannya. Dan di atas yang demikian itu pula nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang suka meniup trompet memainkan musik nanti pun akan dibangkitkan oleh Allah bersamanya trompet, bersamanya alat musik seruling. Waliyadzubillah. seorang yang suka meminum khamr hingga mati di atas amalan tersebut nanti dibangkitkan bersamanya khamr. Waliyadzubillah. Maka seorang akan dibangkitkan di atas amalan yang dia mati berada di atasnya. Apakah di atas amal kebajikan, amal ketaatan, amal soleh, atau sebaliknya dia mati di atas amal kejelekan, amal kemaksiatan. Maka di atas amal yang dia mati berada di atasnya, dalam kondisi demikian dia akan dibangkitkan. Orang yang mati bunuh diri nanti akan dibangkitkan oleh Allah dengan cara bagaimana dia melakukan bunuh diri. Dengan itu dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini benar-benar memberikan himbauan bagi kita untuk dalam kehidupan kita berusaha untuk terus melakukan menambah amal soleh, amal kebajikan kita, meningkatkan takwa dan iman kita dengan harapan agar Allah menutup ajal kita di atas apa yang menjadi kebiasaan kita dari amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, amal-amal yang merupakan bagian dari iman dan takwa Allah. Jangan sampai seorang itu ditutup dengan su'ul khatimah waliyadubillah. Ini fakta. Sampai al-imam al-hafidz Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada seorang penyanyi, hidupnya itu suka menyanyi dan lain sebagainya, maka ketika sakaratul maut kemudian dia ditalkin kul la ilaha illallah, maka yang keluar dari lesanya adalah nyanyian-nyanyian. Bahkan beliau sebutkan contoh nyata. Ada seorang yang ditalkin ketika sudah dekat ajalnya, kul la ilaha illallah, dia malah menjawab, syah gulab tukan. Nih, sekak, mati kamu. Nah, main catur itu loh. Kan ada sekak mat itu loh. Sekak mati. Nih, pas ditalkin kul la ilaha illallah, sekak mati. Karena orang ini apa, kehidupannya diisi dengan main catur. Pagi main catur, siang main catur, malam main catur, terus hidupnya diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Karena amalannya demikian sehingga matinya ditutup oleh Allah dengan kondisi yang demikian itu. Ada yang apa, ditalkin kul la ilaha illallah, apa, dia menyatakan lisanku berat untuk menirukan, enggak bisa. Kenapa? Hidupnya enggak pernah melafadzkan kalimat yang agung dan mulia ini, la ilaha illallah. Enggak pernah berzikir, enggak pernah bertasbih, bertahmid, membaca tahlil la ilaha illallah, bacaan tahlil. Sehingga sulit untuk mengucapkan kalimat yang agung dan mulia ini. Dan mungkin banyak kisah-kisah yang semisal ini. Orang itu diingatkan dengan tanamannya, diingatkan dengan pekerjaannya, diingatkan dengan orang-orang yang dekat dengannya dari ahlul ma'asi dan lain sebagainya. Dan syaitan di saat-saat ajal itu dekat dengan seseorang, di saat itulah syaitan mengerahkan segenap kekuatan kemampuan pasukannya untuk menyesatkan seseorang tadi. Kalau bukan karena rahmat Allah, tentu kita enggak akan bisa selamat dari muslihat syaitan. Dalam kondisi lemah kan, sudah ajal sudah dekat sakarat, di saat itu syaitan dengan segenap kekuatan dan kemampuannya ingin menyesatkan kita. Sampai Al-Imamu Ahmad ketika beliau sakit sudah dekat ajalnya menjelang sakarat, putranya bernama Abdullah itu mentalkinnya, ya abi kul la ilaha illallah, wahai ayahku ucapkan la ilaha illallah. Imam Ahmad menjawab, la, la, tidak, tidak. ketika beliau siuman tersadarkan, "Wahai ayah, tadi aku mentalkin Anda tapi Anda menjawab tidak. Ketahuilah wahai putraku, pada waktu kamu mentalkinku itu syaitan datang." Kemudian menyatakan yang maknanya kurang lebih, "Wahai Ahmad, hari ini aku enggak bisa lagi menggodamu." Imam Ahmad menyatakan tidak. Artinya kamu masih bisa menggodaku sampai apa? Ajal menjemputku. Dibikinkan seorang oleh setan mati dalam keadaan sombong. Bisa jadi orang yang digitukan oleh setan kan, "Oh, saya sekarang kamu itu hebat. Saya enggak bisa menggoda kamu." Kan muncul kibernya, muncul ujub dirinya. Kalau seorang mati di atas ujub diri, di atas kiber, mati dalam keadaan sul khatimah waliyadzubillah, bahaya. Sehingga seorang itu akan ditutup oleh Allah ajalnya dengan amal-amal yang menjadi kebiasaannya. Sehingga dalam bab ini dianjurkan oleh An-Nawawi rahimahullah, dengan dibawa penyebab ini, anjuran untuk seorang itu memperbanyak amal-amal kebajikan. Amal kebajikan apapun yang sempat dia jalankan, yang mampu dia amalkan, segera amalkan. Dan kita juga harus benar-benar berusaha untuk mengetahui bahwasanya abwabul khair, pintu-pintu kebajikan dalam Islam itu sangat banyak. Enggak mungkin kita menggapainya semua, itu enggak mungkin dengan keterbatasan kita. Maka ketika seorang itu kok enggak bisa mengamalkan satu amal kebajikan, amalkan amal kebajikan yang lainnya yang kamu mampu, yang kita mampu. Jangan kemudian ketika enggak bisa melakukan satu amal kebajikan, dia futur, dia lemah, dia kemudian semakin lemah, semakin loyo untuk melakukan amal kebajikan, sehingga dia terkena jebakan syaitan. Masa-masa futurnya, masa-masa kendornya itu dia gunakan justru untuk dilampiaskan dalam amal kemaksiatan, amal-amal yang main-main, yang enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya. Berarti dia binasa, dia celaka. Maka kan amal kebajikan itu pintu-pintunya banyak. Kalau kita enggak bisa dari satu pintu, ya segera ambil amal yang lainnya, dari jenis-jenis yang lainnya, yang itu masih dituntunkan dalam sunnah, dalam Islam. Maka dengan itu kita telah mendapatkan petunjuk. Dengan itu kita telah mendapatkan petunjuk. Karena seorang berarti senantiasa berada di atas amal ketaatan, di atas amal soleh, dengan macam-macamnya, dengan ragam-ragamnya. Ini yang bisa kita kaji dalam pertemuan malam hari ini, yang intinya bab ini memberikan himbauan kita untuk membagusi amal kita agar kita istiqomah di atas amal tersebut sampai Allah menutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Juga ada himbauan dan anjuran untuk memperbanyak amal ketaatan di setiap waktu, karena kematian itu bisa datang secara tiba-tiba. Juga anjuran untuk memperbanyak amal ketaatan terutama di akhir umur, kalau sudah mulai tua, atau ketika seorang itu sakit parah, maka di saat itu harus dia memperbanyak amal ketaatan, amal soleh. Ini yang bisa kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.